Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang hadir sedikit hari ini. Sedikit ya. Baik. Ini ada soal ikhwan, kita kerjakan sekarang saja. Suasana dingin sehingga bisa memanaskan suasana. Saya fotokopi 50, saya pikir kurang. Ternyata ini kayaknya enggak habis nih soal. Mas Iftah dibagi nggih, bisa nggih. Diwalik riyen ampun. Nggih. Bismillah. Nggih. Sing mulo jah pun rampung riyen. Mas Anas. Betul. Niki pun kula ketik ageng tulisannya, Pak. Nggih. Saya ngetik itu kok terlalu kecil lah. Pak Mingun ini harus besar tulisannya. Halo? Ini kalian Ustaz Ahmad? Iya. Apa namanya? Koplingnya putus. Ustaz Koma. Oh, di mana? Ya, dibongkar itu susah. Agak lama. Pas pulang. Panggil. Rencana kan malam. Kurang badan mas. Ini masih ada nih. Kurang berapa? Ini masih banyak ini. Ya, monggo dikerjakan. Jangan lupa nama di situ. Nama, usia. Siapa tahu kalau nilainya jelek, usianya tua sudah saya ya kasih. Oke. Satu soal bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa tidak. Jadi lain daripada yang lain. Nek ajendilongi sedaya monggo, kalih monggo, tiga monggo, setunggal monggo, boten nggih monggo. Ya. 1 sampai 6 saja kerjakan dulu. Asmonipun ampun supe. Apa? Nilai enggak? Nilai enggak? Nanti di koreksi bersama. Di lingkar kan ada tulisannya itu. Baca. Lingkarilah semua jawaban, jawaban yang Anda anggap benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor setunggal, manakah yang termasuk takrif atau pengertian Islam? Nah, ditinggali diwaos, nek termasuk nggih, dilingkari nek mboten nggih mboten, nek kabeh termasuk nggih termasuk monggo, terserah. Nomor kali, ikhlas dalam beribadah kepada Allah adalah makna ikhlas niku napa? Ya. Taib. Nomor tiga, dalam beribadah harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara berikut. Empat, makna syahadat Rasul. Lima, syarat-syarat La Ilaha Illallah. Nomor enam, arti La Ilaha Illallah. Enam tok nih, gambil nih. Jawablah pertanyaan berikut, bonus bisa dikerjakan di rumah. Pun dangu mboten tes nih Pak Agus nih, sudah lama enggak tes ya. Dalam belajar harus teliti. Dan mobil aja teliti kan? Apalagi ilmu harus teliti. Itu ada yang salah ketik. Kalau antum teliti insya Allah tahu mana yang salah ketik nomor berapa. Nomor 2 C. Nah itu seharusnya mengharap. Kurang ya, kurang lah. Sampun mas, sampun ya, sudah semua kayaknya ya. Oh belum, ya. Ya, saya beri waktu sebentar lagi. Sampun Pak Teguh, sudah. Ya. Pelajaran kemarin sampai mana, mas? Pembahasan apa? Iman. Ya. Kita. Sama-sama iman ya. Kanun iman. Iman kepada Allah dereng nggih. Baik. Zahar. Sampun mawon nggih niki. Nggih, dalil niki mepet soalnya. Nama sudah ditulis? Nggih, soalnya mau tak tuker nanti sampingnya. Nggih. Baik. Ya. Mungkin sekarang ditukar saja sampingnya, nggih. Ya, ditukar. Iya. Baik. Ini Mas Chandra ditukar nih kok. Ya. Nek dereng rampung terus mboten ajeng dicocoke mboten napa-napa. Ya. Pun ditukar sudah dereng? Belum. Ya. Oke. Baik. Sudah ya semua ya. Nomor 1. manakah yang termasuk takrif ya, atau pengertian Islam. Ini pembahasan yang penting. Dulu pernah kita bahas pengertian apa? Islam. Islam, kata para ulama, tentunya berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, Islam maknanya adalah al-istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid, dengan mentauhidkan Allah. Ini orang yang muslim, dia menyerahkan dirinya kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Ya, berarti A dilingkari. Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatinya. Apa yang Allah perintahkan datang kita taati. Ya. Berarti B juga dilingkari. B juga dilingkari, kan sudah saya sampaikan kan? Bisa dilingkari 2, 1, 3. Ya kan? Baik. Kemudian termasuk dari Islam adalah al-bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. D dilingkari. Berarti A, B, D itu harus dilingkari. Jangan disalahkan, jangan dicoret dulu. Nanti cara penilaiannya tidak seperti itu, lain lagi. Yes. Pokoknya, oke. Okay. Ini yang harus dilingkari semuanya 12. Harus 12 yang dilingkari. Kalau 12 semuanya benar, nanti nilainya 100. Ya. Yeah. Ya. Baik. Nggih. Pun paham iki nggih. Ya. Niki terus kewaten niki. Tenang. Ya. Hah? C dilingkari salah. Iya, salah. Salah. Ya. Kalau yang dilingkari 3 benar, tulis 3. Tulis 3 di angka 1, 3. A, B, D berarti tulis 3. Kalau yang ditulis A saja berarti tulis 1. Ya. Dan 4 berarti salah satu, berarti 2 dikasih 2. Ya. Dikasih nilai 2. Ya. Dikasih nilai 2. Soalnya itu untuk menebus yang salah. Baik, ya. Dilingkari semua 2, nilainya 2. Ya. Oke. Kalau dilingkari 4 berarti dinilai 2. Oke, sebab yang satu salah. Sudah ya nih ya. Ya. Sing penting jenengan ngertos niki kondur ya, sudah tahu. Saya ini salah di sini. Nomor C bukan berarti ini salah, maksudnya ini betul. Islam adalah agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul, betul. Tapi ini bukan pengertian Islam. Ngeten. Ini mboten salah ya. Ya. Kalau saya tulis misalnya E ya. Pisang adalah makanan yang halal. Leres masalah. Tapi kan bukan jawaban. Ngeten nggih? Ya. Baik. Nomor 2, nomor kali ya. Makna ikhlas, apa makna ikhlas? Ini baik. Di sini yang pertama beribadah kepada Allah tanpa mengharapkan pahala dari Allah. Iki mboten leres. Ya. Beribadah kepada Allah tanpa mengharapkan pahala Allah, ini salah. Saya justru beribadah itu harus berharap pahala dari Allah. Jadi berharap itu sudah jenis ibadah. Ibadah ya. Ya. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan sing jenengi ibadah iku seperti orang yang buang hajat. Ya. Buang hajat itu serasa mikir apa-apa, ini salah ini. Beribadah harus berharap pahala siapa? Allah. Ya. Baik. Rasul sendiri kan sering mengingatkan kepada kita. Ya, coba kita perhatikan. Rasul mengatakan, ya, barang siapa yang puasa di bulan atau tanggal 9 apa? Dzulhijjah, yakni Arafah, maka pahalanya akan diampuni dosa apa? 2 tahun. Iya kan? Setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Ini maksudnya apa? Maksudnya agar kita berharap, kita yakin itu pahalanya. Ya. Wis ora usah mikir pahala, ora usah yakin, malah salah. Harus kita berharap. Ngeten nggih? Baik. Jadi A bukan jawaban, jangan dilingkari. Yang kedua, beribadah kepada Allah bukan karena takut dari azab Allah. Ini juga salah. Ya. Semata-mata cinta kepada Allah. Ya. Jadi juga harus karena takut dari azab Allah. Ya. Rasul mengatakan, ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan sedekah apa? Separuh kurma. Yani saya sedekah ini agar saya selamat dari api neraka. Nah, ini filsafat-filsafat yang seperti ini merusak. Ya. Baik. Orang-orang sufi tidak benar penafsiran ikhlas dengan seperti itu. C. Beribadah kepada Allah hanya mengharap pahala Allah dan takut dengan azab-Nya. Nah, ini masuk lingkari C. Nah, ini termasuk makna ikhlas. Jadi saya hanya berharap pada Allah, tidak berharap pada yang lain, tidak berharap pada manusia, tidak berharap pujian. Saya hanya berharap kepada Allah, pahalanya dari Allah, diselamatkan dari apa? Azab Allah. Ini ya makna ikhlas. Termasuk D juga benar, tidak mensekutukan Allah dengan makhluk dalam beribadah kepadanya. Jadi jawabannya C dan D. Kalau benar tulis 2. Satu toh ya satu. Hanya C satu, hanya D satu. Ya. B C D berarti satu. Ya. C D benar 2 dikurangi salah. Ya. Jadi hanya satu. Nggih, nun sewu, agak galak sedikit. Baik. Baik. Bisa difahami nggih, Mas? Ini penting. Yang pertama sangat penting, yang kedua juga sangat apa? Penting. Yang ketiga sekarang. Dalam beribadah kepada Allah, ya, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya, ini syarat. Ya. Syarat ibadah diterima diantaranya ikhlas di atas, ya kan? Syarat ikhlas. Syarat yang kedua adalah apa? Sesuai dengan tuntunan Rasul. Ini sebenarnya sedang membahas 2 syarat ini. Syarat ikhlas dan syarat apa? Mutabah, mengikuti Rasul. Harus sesuai dalam 6 perkara dulu sudah kita bahas. Ya. 6 perkara itu yang pertama adalah jawaban yang benar itu yang mana? C. Jawaban yang benar adalah C. Jadi kalau C yang dijawab berarti nilainya 1. A dan B salah. Ada yang A? Ada? Ada yang B? Ada. Ada yang A, B, C? A dan B ya sudah salah. Enggak dikasih nilai. Oke. Kita ingat-ingat ya. Kita ingat-ingat pelajaran dulu. Pelajaran dulu. Yang pertama harus cocok dalam sebabnya. Ini saya bolak-balik, Mas. Sebab. Sebabnya harus sesuai. Ibadah yang ada sebabnya harus dilakukan sesuai dengan apa? Sebab. Gerhana matahari sebabnya gerhana ya. Kalau ada gerhana baru sholat gerhana. Tidak ada sebabnya, jangan. Ya. Tahiyatul masjid ada sebabnya, itu apa? Ya. Akikoh ada sebabnya enggak? Lahir. Ya. Kalau ada pertanyaan jenengan ditakoni, Pak, apakah disyaratkan akikah anak belum lahir? Hah? Syaratkan enggak? Ya enggak, jangan bingung. Sebabnya belum ada. Ya. Kalau lahir baru ada. Ya, akikah. Baik, sebab. Kemudian yang kedua, kaifiyah, tata cara. Tata caranya harus sesuai. Ya. Takbiratul ihram, tata caranya gimana, ya. Allahu Akbar kalimatnya jangan diganti. Walaupun kalimatnya betul, Allahu Samad, enggak salah Allahu Samad itu. Tapi kalau digunakan untuk takbir tidak sah, Pak, salatnya, kaifiahnya. Berapa rakaat atau ruku bagaimana, ya, dan seterusnya. Sujud, apa yang ditempelkan di bumi harus kaifiah sesuai. Kemudian jenis, ya, jenis. Ya, jenis. Misalnya kurban ada jenis-jenis tertentu, bahimatul an'am. Ya. Kambing, unta, sapi, ini jangan yang lain. Ngaten nggih? Baik. Kemudian ukuran 2 rakaat, 3 rakaat, ya, atau tasbih 33 kali, alhamdulillah 33 kali ini ukuran. Ya. Puasa juga ukurannya telah ditetapkan. Sejak waktu fajar, shodik sampai apa? Ya, taib. Ini ukuran-ukuran dan seterusnya. Waktunya juga demikian. Kalau ibadah dikaitkan dengan waktu, lakukan sesuai dengan waktu. Sholat duha ada waktunya, waktu duha. Sholat duhur ada waktunya. Sholat asar juga ada apa? Waktunya. Ah, ibadah yang dikaitkan dengan waktu harus di, ya, sesuaikan dengan waktunya. Kemudian tempat juga demikian. Tawaf tempatnya hanya satu, di mana? Di Ka'bah. Kalau ada tawaf tempat yang lain, maka ini apa? Bid'ah. Bahkan syirik billahi azza wa jalla. Jadi jawaban yang benar adalah C. Yang pertama A, ya. Ini ada betul semua kan? Sebab, akibat, tempat, kesungguhan, niat, waktu, ya kan? Ada yang benar, ada yang salah, ya kan? B juga demikian. Jangan protes. Kita ibadah juga harus semangat, ya. Ya betul, harus semangat. Saya bilang enggak boleh semangat. Nah, ya. Tapi jawaban yang benar adalah C, wallahu a'lam. Ya. 4. Makna syahadat Rasulullah SAW. Ya. Ada 4 perkara kan? Ta'atu tasdiquhu fi ma akhbar. Orang yang benar syahadatnya, syahadat Nabi, yang pertama adalah apa? Ya, membenarkan apa yang beliau beritakan. Tasdiquhu fi ma akhbar. Membenarkan semua yang beliau beritakan. Ya. A berarti harus dilingkari. Ya. Kemudian ta'atuhu fi ma amar, mentaati apa yang beliau perintahkan. C. Ya. Dan juga meninggalkan apa yang beliau larang. Kemudian wa an la yu'badallahu illa bima syara, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Rasul. Yani beribadah kepada Allah hanya dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jawabannya adalah A, C dan D. Ada yang B? A, B, C, D. Berarti dinilai 2. Ya, dinilai 2. Baik. Nomor 5. Ya. Nanti buat kenang-kenangan itu, ya. Ya, di laminating. Ujian pertama mungkin tidak dimasukkan daftar nilai, ya. Yang penting untuk kenang-kenangan. Kelima, kalimat tauhid la ilaha illallah, ya, akan diterima jika terpenuhi syarat-syaratnya. Ada berapa syaratnya? 8, ya. Tapi yang saya minta di sini hanya 7. Hanya 7 karena syarat yang ke-8 tidak kita sebutkan di sini, ya. Ada 7 syarat, ya. Tauhid. Yang A ada yang salah dan kurang, yaitu sober dan tawakal. Sober ini bukan syarat, ya. Tawakal juga bukan, tapi ini jenis ibadah. Sober adalah jenis ibadah, ya. Baik, yang benar adalah yang mana? B. B, ya. Yang B, ya, sidq, ikhlas, inqiyad, qabul, mahabbah, yakin, dan apa? Ilmu. Ya. Kalau C ada double ikhlas di situ. Ya, D ada sober. Baik. Jawaban yang benar adalah B, ya. Leres Mas Sultan. Masya Allah, Raufik. Jawabannya AB, ya tidak ada nilainya. Ya. Yang terakhir, ini penentuan soal terakhir. Apa arti kalimat La ilaha illallah? Ini penting untuk diulangi lagi, ya. Semua baik, atau kita lihat yang pertama, tidak ada pencipta selain Allah. Ini kalimat benar, tidak salah. Pencipta ya hanya siapa? Allah. Tetapi yang dimaukan dari kalimat La ilaha illallah bukan itu. Ya. Sekarang orang Yahudi juga meyakini apa? Yang menciptakan Allah. Orang Nasrani demikian. Orang Quraisy demikian. Yang dimaukan bukan ini. Ini betul kalimat, tidak salah. Tapi ini bukan arti La ilaha. Karena kalimat ilah adalah sesembahan. Ilah artinya apa? Sesembahan. Ya. Tapi jadi yang A tidak dikelawangi. B, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. A ini dikelawangi. B betul. Karena ilah maknanya apa? Sesembahan. Tidak ada sesembahan yang hak, yang benar kecuali Allah. C, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Ini salah. Yeah. Tidak ada sesembahan selain Allah. Sesembahan selain Allah ada yang lain. Matahari disembah, artinya kan sesembahan. Bulan disembah juga apa? Sesembahan. Tapi itu sesembahan yang apa? Batil. Sesembahan yang apa? Yang batil. Yeah. Jadi C ini tidak dikelongi. Ya. D, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, ini benar. Jadi B dan D benar. Baik. Niki nek leres kalih. Ya. Jadi nomor 1, 3 ya. Kali welas nggih sedoyo nggih. Nomor 1 itu A B D. Nomor 2 berapa? Apa? C. C, D. Nomor 3 apa? C. Nomor 4? A, C, D. Nomor 5? B. Nomor 6? B, D. 12 ya? Ya. Jadi tinggal dinilai. Nah, Alhamdulillah. 5. Baik. Yang penting antum tahu jawabannya. Nanti di apa namanya di ya. Baik. Baik, sudah ini ya. Dikumpulkan gimana? Nah, ya, saya simpan buat saya baca ya kan ya. Saya baca buat nanti saya kembalikan lagi gitu ya. Oke. Kita masuk pelajaran sedikit kalau masih. Dalam belajar ya seperti ini ya kan ya. Insyaallah enggak kita enggak melihat nilai ya kan, tapi ini untuk mengukur ya kan jadi dalam belajar memang harus serius, teliti ya kan, dan tidak tergesa-gesa. Nah, tapi isya jam berapa isya lagi ya. Ya, saya tak cerita saja. Nah, baik. Eh, penghibur cerita ini hampir semacam ini. Sebenarnya soalnya mudah sebenarnya. Ada salah seorang guru kita, Syekh Abdurrahman. Abdurrahman, apa namanya? Pembaca qori'nya Syekh Abdul Muhsin. Taib. Beliau guru kita ya. Dan setiap kali beliau ujian, beliau ada hal yang kita di luar dugaan. Jadi kita sudah membaca buku setebal ini dihafalkan ya kan. Ternyata yang keluar adalah catatan kaki. Ya. Jadi soal-soal yang keluar tuh di catatan kaki. Ya siapa mengira kalau soal catatan kaki itu yang apa namanya yang keluar nam ya. Jadi anak-anak yang biasa nilainya 100 ya, uring-uringan sudah nam dapat 25 dapat ya kan ya. Ya memang sengaja ternyata beliau nam ya. Jadi beliau kemudian setelah hasil yang demikian jelek-jelek ini beliau, dan itu memang betul-betul ujian akhir nam ya, ujian akhir di semester nam ya. Nilai 25, 30, saya pun waktu itu mendapatkan 40 kalau nggak salah ya. Ya, ya ini memang betul-betul apa namanya, nah, ada maksud memang dari Syekh, nah, yaitu mengingatkan kepada kita bahwasanya, ya, belajar itu harus apa, teliti. Apalagi pelajaran yang beliau ampu adalah pelajaran takhrij hadis, ya ini pelajaran untuk meneliti hadis apakah hadis itu apa, sahih atau tidak. Ya. Jadi seorang ketika melihat sanad hadis, ya kan, jangan sembarang menilai fulan tidak diterima hadisnya. Kumpulkan dulu pendapat para ulama, ya kan. Apa pendapat Imam Ahmad tentang orang ini, apa pendapat Imam Syafi'i tentang orang ini, apa pendapat fulan fulan Ibnu Hajar dan seterusnya. Nah, baru kemudian kita nilai. Ternyata orang ini ya oleh para ulama dinilai sebagai orang yang misalnya hafalannya kuat misalnya. Ya. Baik, jangan hanya melihat satu orang saja. Nah. Ya. Salah satu orang mengatakan la a'rifu, saya tidak kenal orang ini. Oh, kalau begitu hadisnya apa? Lemah. Nah, ternyata tidak. Banyak para ulama yang mengenal orang ini. Orang ini adalah orang yang kuat hafalannya, sahibu sunnah, ya, orang yang baik agamanya. Sehingga ketika dikumpulkan pendapat para ulama ini, diambil kesimpulan yang objektif tentang rawi tersebut. Ya. Baik. Dan ini diantara maksudnya adalah demikian ikhwan. Ya. Soalnya sepintas memang gampang. Ya. Tapi kalau tidak belajar ya memang ya susah juga untuk apa namanya? Ya, nanti saya akan lihat, nanti saya kembalikan lagi insyaallah ya kan. Ya, untuk kenang-kenangan. Nah, ini ada beberapa poin yang kita pelajari atau soal ini hanya sebagian kecil saja ikhwan, belum seluruhnya. Hanya pembahasan tentang pengertian apa? Islam, kemudian syarat diterimanya apa? Amalan, ikhlas dan mutabaah. Kemudian makna syahadat Rasulullah. Kemudian syarat la ilaha illallah dan arti kalimat apa? La ilaha illallah. Hanya itu saja, nah. Ya. Baik. Adapun soal berikutnya ini hanya untuk memenuhi kertas karena eman-eman ya kan. Sehingga saya buat soal memang seperti itu. Saya tidak ingin mengeteskan semuanya. Ini biar penuh soalnya. Kertasnya eman-eman saya print ya, sehingga untuk kenang-kenangan antum nanti di murojaah ya. Tapi bagi yang tidak hadir, rugi tidak hadir. Tidak tes hari ini namanya. Tapi nanti insyaallah kita adakan tes lagi beberapa waktu yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.